Ma'ani dalam ilmu bahasa Arab, dalam ilmu nahwu namanya ma'asharatuni. Ma yang digunakan untuk persyaratan. Jadi nanti ada jawabannya. Ma kuti'a min al-kalim. Kuliahnya. Apa saja yang kuti'a diputus, dipotong, diputus min al-kalim dari satu hewan. Wahia hayyatun dalam keadaan al-waw wal-haliyah dalam ilmunah yang menunjukkan keadaan wahia hayyatun yang di hal kawmi al-bahimah di hal kawmi al-bahimah hayyatan dalam keadaan hewan itu ketika dipotong salah satu bagian tubuhnya hewan itu hayyat hidup. Bahwa mandi, maka potongan yang terlepas, yang terputus dari tubuh hewan tadi, status hukumnya mandi, bangkai. Nah, kapan persyaratan ditemukan? Jawabannya, dijelaskan. Syaratnya, sesuatu yang dipotong, dilepas, diputus dari hewan yang masih hidup, maka hasilnya potongan itu berstatus bangkai. Nah, sebelum kita pelajari fikihnya lebih mendalam, kita tinjau dulu tinjauan hadisnya, jadi dari segi pertanggungjawaban riwayat. Jawab dari hadisnya bagaimana? Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi, dikeluarkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi, ya pula dalam sunannya sunan Abi Dawud dan At-Tirmidzi, ya dalam sunannya sunan At-Tirmidzi dan At-Tirmidzi. Abu Dawud muridnya Imam Ahmad, At-Tirmidzi muridnya Imam Bukhari, murid Sahih Bukhari. Jadi dari ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan Sunan Abu Dawud dan Sunan Abu Dawud dan Sunan Wahastanahu dan Hasan Hajar. Dan Tirmidzi sekarang mengeluarkan hadis ini dalam sunannya menghasankan. Mengatakan ada hadis yang hasan. Ini hadis yang hasan. Wallaqdu lahu al-laqdini lahadna Tirmidzi. Ya, artinya yang tampilkan lafadznya begini. Lafadz Abi Dawud mungkin sedikit berbeda, tapi makna sama. Namun yang ditampilkan begini lafadznya begini. Pernah disampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa alladhi talaqqahu al-umma talaqqathu al-umma bil-qubur, yang diterima oleh umat ulama, diakui kesahihan isinya dan bukan hadisnya adalah kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Hal itu dikatakan Al-Imam Al-Bukhari dan muridnya itu Muslim. Muslim itu muridnya Al-Bukhari. Ini guru dan murid. Nah, Al-Bukhari dan Muslim dalam mengarang Sahih Al-Bukhari dan Muslim dalam mengarang Sahih Muslim, mereka memiliki persyaratan-persyaratan yang sangat ketat. Memilih hadis-hadis yang betul-betul memenuhi syarat dia yang dianggap sahih, dan itu syaratnya tinggi. Yang betul-betul yang masuk di situ itu sahih. Artinya kalau dikatakan hadis ini dalam Sahih Al-Bukhari, hadis ini dalam Sahih Muslim, kelas. sahih. Tidak perlu dibahas lagi. Tidak perlu capek-capek. Ya. Kecuali ada satu dua yang sedikit segelintir hadis yang dikritik oleh ahlinya. Perlu dikembali. Beda kalau hadis-hadis itu dikeluarkan selain Al-Bukhari dan Muslim, baik Al-Imam Ahmad dalam Muslim, ya, atau Abu Dawud dan Abu Dawud dan Ahmad dalam Sunannya, At-Tirmidzi murid Al-Bukhari dalam Sunannya. Meskipun yang mengatakan At-Tirmidzi membatalkan hadis ini, memilih hadis ini hasan atau sahih, ya, begitu pula sunnah-sunnah yang lainnya dan kitab-kitab yang lainnya. Dari kita tidak sendiri, tetap butuh diterima. Oleh karena itu, Imam Al-Hadir zaman ini, abad ini, setelah wafat, Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, meneliti hadis-hadis tersebut. Ya. Mengumpulkan dalam as-sahifa, kumpulan hadis yang sahih, dalam ad-da'ifa, kumpulan hadis yang da'if, punya penelitian sunan, Abi Dawud diteliti semuanya, ada sahih, kumpulan hadis yang sahih dari sunan Abi Dawud ini, kumpulan hadis yang da'if dari sunan Abi Dawud ini, kumpulan hadis yang sahih dari sunan At-Tirmidzi ini, kumpulan hadis yang da'if dari sunan At-Tirmidzi ini, semuanya ini. Beliau menghadiskan umurnya, hadis. Ya. Rahmatullahi. Begitu pula guru kami Mukbil Al-Wali Ulid Al-Bali Rahmatullah juga menghadiskan umur yang berlalu. Ya. Dan juga punya satu kitab, ya, yang mengumpulkan kumpulan hadis-hadis yang sahih yang tidak ada dalam sahih Al-Bukhari dan Al-Jami' Sahih min Malaikat Sahihain. Sahihul Muslim min Malaikat Sahihain. Kumpulan hadis-hadis yang sahih yang tidak ada dalam sahih Al-Bukhari dan tidak ada dalam Sunan Abi Dawud dan yang lain. Nah, sekarang hadis kita kembali ini sebagai tambahan pengetahuan, perwasan. Ya. Karena yang namanya hadis, barakallahu fikum dan askarnya, banyak beredar hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang dhaif, yang lemah, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Penisbahannya kepada Nabi SAW tidak benar. Tapi kita tidak bisa berhujjah dan beramal dengan ini. Ini hal yang perlu kita ketahui. Ya. Sekarang, jadi kita harus membuktikan dulu, mengetahui dulu hadis itu bisa jadi bukti atau tidak. Sekarang itu harus kita bahas di sini. Karena kalau hadis itu dari awal sudah dhaif, tidak ada pembicaraan. Tidak bisa jadikan bukti atau tidak ada pembicaraan. Nah, sekarang hadis ini kata Tirmidzi hasan. Ini butuh mukadimah juga. Ya, supaya jamaah mengetahui istilah-istilah ini. Mendengar, oh hadis ini sahih, hadis ini hasan. Apa maksud? Ya, hadis satu hadis. Jika memenuhi syarat-syarat satu hadis, dinilai ashah, benar itu dari Nabi SAW ditinjau dari sanad bersambung, rawi yang satunya dengan rawi yang lainnya. Ya, mendengar dari sampai kepada Nabi SAW dan syarat-syarat yang lain terpenuhi, artinya hadis ini benar, memang penisbahannya kepada Nabi benar, bisa dipertanggungjawab. Jika rawi-rawinya itu mungkin sempurna hafalannya, kemuasan riwayatnya baik dengan hafalan atau dengan tulisan catatan, maka disebut sahih. Ini paling tinggi, sahih. Apabila ada salah satu dari rawi itu hafalannya kuat tapi kurang sempurna, tidak mencapai tingkatan yang pertama, kurang sempurna tapi kuat, tidak bisa dipertanggungjawab, maka disebut hasan, tidak disebut sahih. tetapi bisa dipertanyakan. Hadis sahih, hadis hasan, apabila hafalannya lemah, hafalannya lemah, catatannya lemah, dia bisa dipertanyakan, maka disebut dhaif. Dhaif lemah, itu dhaif. Ya. Tetapi apabila hanya karena kelemahan hafalan, misalnya, ya, bisa saja dikuatkan oleh hadis-hadis yang lain yang semakna, disebut hasan dibagi hasan dengan penguat-penguat. Beda kalau kelemahannya pasrah. Ada rawi di situ terburu tembus juga. Rawinya ditinggalkan oleh ulama itu tidak bisa lupa kelemahannya. Jadi mungkin dan kelemahan tidak bisa sama sekali dikuatkan dengan hadis yang lain semakna. Ya. Adapun jika ada rawi yang hanya kelemahan sedikit, lemah hafalannya, tidak parah. Dhaif, tapi ketika kita dapat, oh ada hadis lain, matannya hadisnya sama, isinya hadisnya semakna. Digabungkan, saling menguat. Bisa menjadi hasan dari hasan pada penguat. Itu jadi bukti. Begitu. Ini, sekarang hadis ini. Hadis ini diperselisihkan oleh hadis-hadis. At-Tirmidzi mengatakan hasan. Al-Albani dalam kitab Ghoyatul Maram juga menilai hasan. Ya, dan dia bisa dilihat Sahih Abi Dawud dan At-Tirmidzi. Al-Albani menilai hasan. Jika diteliti hadis ini secara detail, ya, kita mendapati di sana ada Al-Imam Ad-Darqutni. Al-Imam Ad-Darqutni mengatakan bahwa riwayat yang mursal lebih tepat. Yakni riwayat apa bin Yasar meriwayatkan dari Nabi, bukan dari Abu Waqif Al-Layth. Sementara apa bin Yasar ini tabi'i. Nah, ini juga ya. Tidak mengapa kita sedikit belajar. Kalau kalian sedikit ada wawasan, ya, ini ilmu. Tadi, ya, Bapak mengatakan Nabi alaihissalam, para sahabat yang bersahabat dengan Nabi. Jika yang meriwayatkan hadis dari Nabi sahabat, kan bersambung, mereka bersahabat dengan Nabi. Ada atau Bapak tingkatan di bawah sahabat, namanya tabi'in, muridnya sahabat. Mereka tidak berjumpa dengan Nabi. Berjumpanya dengan sahabat, berguru dari sahabat, bukan dari Nabi. Jika berguru dengan Nabi, mengambil ilmu dari Nabi, berjumpa dengan Nabi dan beriman Nabi di atas Islam, itu sahabat. Tapi jika dia hanya berjumpa dengan sahabat, Nabi tidak berjumpa dengan Nabi, disebut tabi'in, pengikut sahabat, murid sahabat. Di bawahnya lagi ada namanya tabi'ut tabi'in, ba'ud tabi'in. Ya, yaitu muridnya tabi'in, berjumpa dengan tabi'in, berguru dari tabi'in. Tiga generasi ini, sahabat, tabi'in, atau tabi'in, generasi emas. Direkomendasi sebagai sebaik-baik generasi emas oleh Nabi SAW. Jadi jika ada riwayat, dia tabi'in, tapi dari murid apa? Sahabat. Tabi'in mengatakan, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Bagaimana bisa Nabi meratnya langsung ke Nabi? Sebenarnya tidak berjumpa dengan Nabi. Ini namanya putus sanadnya. Harusnya tadi lewat sahabat. Sahabat yang meratnya dari Nabi. Nah. Ya. Ad-Darqutni mengatakan riwayat yang benar di sini adalah Atha bin Yasar. Dan ini tabi'i dari Nabi tidak melalui Abu Waqif Al-Layth. Langsung ke Nabi. Ini namanya mursal, putus riwayat dari langsung ke Nabi. Menurut Ad-Darqutni sanadnya mursal. Jika mursal dhaif, lemah. Tetapi sudah diberi mukaddimah tadi. Kelemahan seperti ini bisa dikuatkan jika ada hadis-hadis penguat. Ternyata di sana ada beberapa hadis yang juga lemah, tapi kelemahnya ringan, semakna dengan ini, sehingga dengan itu hadis ini bisa dinilai hasan li ghairi. Al-Imam Syafi'i dalam kitab As-Sailul Jarrar, di hadis dari Yaman, Al-Imam Syafi'i dalam kitab As-Sailul Jarrar mengatakan gabungan seluruh hadis-hadis yang diriwayatkan di sini, ya, meskipun ada kelemahan-kelemahannya, tapi ingat, digabung-gabung semuanya bisa menjadi kuat hasan di bawah. Sehingga kesimpulannya itu, ya, imma kita mengatakan hasan di bawah, ya, ini hujjah, atau mengikuti Tirmidzi dan Al-Albani mengatakan memang ini hasan yang benar bersambung, ya, dari Atha' bin Yasar, dari Abu Waqid al-Layth, dari Nabi masih bersambung, berarti hasan. Nah, jadi ada perbedaan ikhtiyat yang terakhir. Kesimpulannya, hadis ini hujjah. Minimal hasan di bawah ini. Hasan karena pertama dari gabungan seluruh riwayat yang lemah tersebut. Barakallahu fiikum. Berarti bisa jadi hujjah. Oleh karena itu ulama berhujjah dengan hadis ini. Ulama berhujjah dengan hadis ini dan mereka memetik kaidah. Ulama memetik kaidah fikih dan hadis ini. Yaitu kaidahnya, kata ulama, ma ubina min hayyin fa huwa kamaitatihi, ma ubina min hayyin fa huwa kamaitatihi. Sesuatu yang dicopot, dilepas, diputus, dipotong, ya, dari sesuatu yang hidup, dari makhluk hidup, dipotong tangannya, kakinya, telinganya, hidungnya, apa saja, dari anggota tubuhnya dilepas, dipotong, diputus, dilepas dari tubuhnya. Sementara masih hidup hewan itu. Maka potongan ini tadi, potongan anggota tubuhnya tadi, statusnya seperti bangkainya hewan itu. Andaikan hewan itu jadi bangkai, maka potongannya ini tadi yang dipotong darinya ketika masih hidup, statusnya seperti bangkainya. Ini kaidah sesuai dengan makna hadisnya. Ya, hadis ini mengatakan makhluk yang menerjemahkan tuh hayatin sawam itu apa saja yang dipotong dari al-bahima dalam keadaan dia masih hidup, maka lanjut bangkai, yani seperti bangkai. Dan al-bahima di sini menggunakan al yang menunjukkan bermakna umum. Al-bahima yakni meliputi seluruh jenis al-bahima, seluruh jenis hewan. Ya, bahkan secara umum makhluk hidup yang bernyawa. Berdasarkan hadis ini dan kaidah yang terdapat dari yang tadi, yakni sesuatu yang dicopot, dilepas, diputus, ya, dipotong dari makhluk hidup daripada dia hidup, maka potongan tubuhnya ini statusnya seperti bangkainya. Andaikan hewan itu makhluk hidup menjadi bangkai, bagaimana bangkai? Apakah suci atau najis bangkainya? Tergantung, ada rincian. Maka potongan tubuhnya ini tadi yang dipotong darinya ketika masih hidup seperti hukumnya statusnya seperti bangkai jika dia jadi bangkai. Begitu. Nah, berarti ada rincian. Ya, rinciannya begini. Hewan itu jika mati bangkainya najis. Hewan itu jika mati bangkainya najis. Ya. Berarti potongan tubuh yang dipotong dari hewan itu ketika hidup, potongan tubuhnya juga najis. Karena tubuhnya seperti bangkainya. Ya. Jika hewan itu bangkainya suci, ya, suci dan halal, maka potongan tubuhnya ketika dipotong dari hewan yang masih hidup, potongan tubuhnya pun suci dan halal seperti bangkainya. Apabila bangkainya ya, suci tetapi haram, haram dimakan, maka potongannya ketika dipotong dari dalam keadaan hidup juga suci tetapi haram. Jadi ada tiga macam. Bangkai itu ada tiga. Ada yang najis, yang najis jelas haram. Semua yang najis pasti haram. Ini kok. Tidak semua yang haram najis. Kata ulama, semua yang najis pasti haram. Jika dikatakan najis, jelas haram. Karena najis. Tetapi tidak semua yang haram najis. Bukan berarti ini haram terus najis. Boleh jadi dari segi kesucian zat suci, tapi diharamkan. Contoh racun. Racun zatnya suci, tetapi haram. Khamr, arak, diperselisihkan oleh ulama. Ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan suci, tetapi jelas haram. Jadi, jika dikatakan haram, jangan langsung difonis najis, belum tentu. Karena faktor-faktor keharaman bukan hanya najis. Najis salah satu faktor keharaman. Boleh jadi faktornya lain. Tetapi jika dikatakan najis, sudah pasti haram. Nah, jadi bangkai itu ada yang najis, berarti haram. Ada bangkai yang suci. Dan halal. Ada bangkai yang suci tetapi haram. Ada tiga. Contoh bangkai yang najis, ya, ya, hewan-hewan, hewan-hewan yang mati, yang dipersyaratkan, dipersyaratkan harus disembelih. Ya, jika jadi bangkai najis, misalkannya ayam, sapi, kambing, itu jika mati tanpa penyembelian, ya, tanpa penyembelian yang syar'i, maka jadi bangkai najis. Apalagi hewan-hewan yang haram dimakan. Apalagi hewan-hewan yang haram dimakan, seperti hewan-hewan predator. Ya, seperti kucing, ya, biawak, ular, itu predator-predator yang memangsa hewan lain dengan mencarinya, haram dimakan. Ya, bangkainya najis, meskipun disembeli tidak bisa, disembeli pun tetap jadi, tetap jadi bangkai karena memang haram dimakan. Nah, jika misalkan sapi, ya, sapi terpotong kakinya, masih hidup sapinya, terpotong kakinya, bagaimana status kakinya? Bolehkah kita makan? Suci, halal, atau najis haram? Nah, terapkan kaidah ini, terapkan hadis ini. Jika sapi itu jadi bangkai, bangkainya apa? Nah, najis yang jelas haram. Berarti potongannya dari ketika terpotong darinya dalam keadaan masih hidup, statusnya seperti bangkai. Berarti potongan kaki itu jadi apa? Najis. Najis. Ya, dia juga tidak dimakan. Ya, bahkan jangan disentuh karena najis. Baik, hewan yang bangkainya suci, ya, dan halal. Ah, apa contohnya juga lewat tadi? Yang memperdikalikan, ya, ada dua bangkai yang halal. Bangkai apa? Hah? belalang dan ikan, yakni hewan air. Ya, ikan dan semacam hewan air. Ya. Jika belalang itu mati, ya. Belalang itu mati, bangkainya apa? Suci dan halal. Kita menemukan bang, kita menemukan belalang mati, sudah mati. Nah, halal dimakan, suci dan halal. Ya, kita orang sini bilang dalem-dalem yang hijau itu enak itu. Nah, saya waktu itu sering batuk. Nah, yang kedua apa? Ikan. Kita menemukan ikan, ya hewan air terdampar di tepi pantai atau sungai, sudah mengapung, sudah bangkai, suci dan halal, bisa kita makan. Kita masuk, kita orang-orang bangkainya suci dan halal. Nah, berarti jika kita menangkap, misalkan menangkap belalang, ya, kita tangkap copot kaki, ya, copot salah satu bagian tubuhnya. Bagaimana dengan anggotanya yang copot, kita buang atau kita ambil juga untuk dibakar? Nah, suci dan halal kasihannya bangkai. Nah, ada ikan, ya, maksudnya kasihannya warna air, ya, misalkan ketika ditangkap terpotong, ya. Nah, ternyata terpotong masih hidup, lepas bagian ekornya, misalkan. Maka potongannya itu suci dan halal. Kemudian yang ketiga, bangkainya suci tetapi haram. Ya, contohnya mayat. Pada madhab Hanbali, Imam Ahmad, dan madhab Syafi'i, Imam Syafi'i, mayat manusia suci, baik muslim maupun kafir. Pada madhab Hanbali dan madhab Syafi'i, mayat manusia muslim dan kafir suci. Jika ada yang mengatakan bagaimana dengan ayat innamal musyrikuna najas, yang sudah tahu dah, innamal musyrikuna najas, ayat ladina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjid al-haram ba'da 'amihim hadha ayat. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Tidak jadi menunjukkan bahwa orang kafir, orang musyrik fisiknya najis. Yang berpendapat suci mengatakan yang dimaksud dengan kenajisan di situ adalah najis maknawi. Orang musyrik, orang kafir yang najis adalah hatinya, kalbunya. Kekafiran, kesyirikan yang ada di dalam hatinya itu, ya, itu disifati najis, ya, maknawi. Ya. Adapun fisik, suci. Buktinya Nabi SAW mengingat Umamah Ibn Affan ketika ditangkap dalam keadaan dia masih musyrik. Ditangkap, ditawan Umamah Ibn Affan kepada umat Islam. Diikat di dalam masjid, di Masjid Nabawi. Di tiang masjid, dalam masjid. Diikat dalam masjid, padahal masih kafir. Baru kemudian dia masuk Islam. Ya, saya itu masuk Islam kemudian di depan. Jika dia najis, tidak mungkin masuk Masjid Nabawi. Nabi yang memasukkan dan diikat di masjid dalam Masjid Nabawi. Jika dia najis, tidak mungkin masuk ke Masjid Nabawi. Baik. Maka jika demikian kita ambil contoh, ya. Adapun muslim, ya, Nabi mengatakan al-mu'min, al-muslim la yanjis hayyan wa mayyit. Muslim, mu'min itu tidak menjadi najis baik ketika hidup maupun ketika sudah jadi mayat. Baik. Jadi misalkan ada seseorang qad la qaddarallah. La qaddarallah. Semoga tidak terjadi. Tapi jika terjadi yang putus tangannya kena sesuatu benda tajam, putus jarinya ya, atau kecelakaan ya, terus patah, lepas dari persendian, lepas tangannya misalnya. Nah, bagaimana itu potongannya tadi? Apakah najis? Jawabannya tidak. Itu kan berarti halal dimakan. Ya. Baik. Yang diperintah kemudian ada setelah kita mendengar perincian ini, ada perkecualian terkait dengan yang pertama, yaitu yang bangkainya najis berarti haram. Jika ada potongan ya tubuh dari yang kita masih hidup, berarti seperti bangkainya najis. Ada perkecualian yang disebutkan ulama, di antaranya misik kasturi, minyak kasturi. Ya, minyak kasturi dan kantongnya, ya, itu asalnya dari darah hijau, Kata penyair, wa iyyubil anam wa anta minhum fa innal miska min daril ghazali. Jadi misik, ya, misik itu dari asalnya, prosesnya kijang itu juga berlari kencang, kemudian nanti akan turun di bagian turunnya kantong, ya, isinya misik. Jadi dari darah keluar misik. Haram. Ini kekuasaan Allah SWT. Jadi dari darah kijang, dan itu nanti copot. Ya, kita lihat ini, copot, lepas, itu diambil, itu misik. Suci apa halal? Suci. Padahal ini potongan dari tubuh hewan yang disini hidup. Ini perkecualian. Ya. Begitu pula ya, terhadap perkecualian. Ini faedah disebutkan oleh Imam Ahmad, dan Ahmad mengatakan bahwa para sahabat melakukannya, yaitu dalam perburuan, berburu hewan. Orang banyak mengejar buruan, saya mengejar rusa ketiga, dikejar bersama-sama, kemudian bersamaan ditemukan bersama-sama, ya, bersamaan orang-orang yang berburu ini menebas kijang itu dan mati seketika bersamaan. Ininya lepas, ininya ini kena kakinya, ini kena kepalanya, ini kena kakinya, dan mati seketika itu juga bersamaan, dalam keadaan bersamaan memotong. Ketika menangkapnya, masing-masing menebasnya dan mati saat itu seketika, dan sudah tercopot ininya. Nah, bersamaan. Maka itu potongan-potongannya halal. Potongan-potongannya halal. At-Tirmidzi namanya. Al-Imam Ahmad menyebutkan ini dan mengatakan sahabat melakukan ini. Lain halnya kalau berburu kemudian kena masih lari, masih hidup, lah itu baik. Nah. Ya. Jadi ini bersamaan dan mati saat itu ketika sama-sama menebas. Nah. Dan ada yang kena kakinya, ada yang kena tangan, dan seterusnya. Ini perkecualian-perkecualian, dan dengan ini berakhir dan fikih hadis yang kita menyampaikan. Dan ini hadis yang terakhir pada babnya, sehingga pembahasan berikutnya nanti masuk ke bab yang baru, yaitu tentang bejan, bab al-alim. Wallahi a'lam. Wallahu a'lam. Nah, apakah sudah masuk? Hah? apanya? Tanduknya, kepalanya. Ah, iya Pak, yang kepala kijang itu diambil dari bangkai atau dari bangkai apa dari rusa yang diburu? Kalau itu hasil buruan, rusa itu diburu, hasil buruan. Jadi ini ada yang menanyakan bagaimana dengan biasa ada yang dipajang itu kepala kijang ya, kepala rusa ada banyak ada tanduknya. Iya. Kalau dari segi hukumnya, apakah najis atau suci ya? Jadi bukan yang sekarang berbeda pembahasan kita. Kalau itu dari rusa yang diburu hasil buruan dan perburuannya syar'i, yakni orang yang berburu mengerti hukum-hukum perburuan. Karena berburu itu juga ada syarat-syaratnya, ada sama dengan penyembelihan kan ada syarat-syaratnya. Tidak baca Bismillah. Ya, dan seterusnya syarat-syaratnya jadi bangkai sama dengan berburu. Nah, jika ditembak tanpa baca Bismillah, ya, dipanah, ditombak tanpa baca Bismillah, ya sama jadi bangkai. Ya, ada syarat-syaratnya juga. Nah, ada ilmunya. Jika dipastikan kepala rusa itu adalah hasil buruan yang syar'i, berarti kan suci. Jika itu bangkai, dari bangkai ditemukan rusa itu mati misalnya, ya, bukan hasil buruan, bukan sendiri hasil buruan, berarti kan najis. Najis. Hanya saja, apakah tanduknya? Ya. Bagian tanduknya juga ikut najis. Nah ini ada pembahasan tersendiri. Nah ada pembahasan ya, tersendiri masalah ini. Ya karena ada yang memperkenalkan. Nah iya ya. Macam-macam pelaksanaan tata cara sholat. Sholat jahriyah di jahar, iya. Satu dulu ini fokus ini. Jadi masalah membaca di belakang imam, pembahasan hukum membaca di belakang imam pada sholat berjamaah, ya. Ada mazhab mengatakan makmum diwakili oleh imam, baik sholat jahriyah maupun sholat sirriyah. Ya. Berdalil dengan hadis man kana lahu imam fa qira'atuhu lahu qira'ah. Barang siapa punya imam, maka qira'ah bacaan imamnya bacaan untuk dia, tapi hadis ini dhaif. Tidak bisa dijadikan hujjah. Oleh karena itu mazhab ini lemah. Ada mazhab yang mengatakan jika pada salat sirriyah karena makmum tidak mendengar bacaan imam, ya dia otomatis ya harus baca sendiri di belakang. bacaannya tergantung hukumnya. Kalau Al-Fatihah ya wajib. Yang benar bacaan Al-Fatihah untuk makmum wajib dan bukan rukun. Mungkin lebih detailnya nanti pada pertemuan berikutnya akan jelaskan, ya, perbedaan perbedaan rukun atau wajib. Wajib, artinya dia wajib membaca. Ya, tidak bisa diwakili oleh imam. Adapun surat setelah Al-Fatihah itu sunnah, mustahab, baik imam, makmum maupun sholat sendiri. Jadi jika dia tidak baca ya tidak masalah. Cuma kurang sempurna saja. Adapun Al-Fatihah harus dia baca. Adapun sholat jahriyah, maka ini mengatakan, ya, ada mazhab mengatakan kalau sholat jahriyah, jika dia mendengar dan bisa menyimak dengan baik bacaan imam, maka gugur bacaan Al-Fatihah atasnya. Cukup mengaminkan. Karena Allah berfirman, wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Jika kalian apabila Al-Qur'an dibaca, maka menyimaklah dengan baik dan diam. Kata Imam Ahmad, maksud ayat ini yaitu dalam sholat berjamaah, jika imamnya baca Al-Fatihah, makmumnya wajib diam untuk mendengar. Ya. Adapun bacaan-bacaan yang lain, tadi dia harus ya. Hanya terkait dengan imam jin. Ya. Jadi sudah terwakili. Nah, kita disuruh diam untuk menyimak, cukup mengaminkan. Mazhab ini kuat, tetapi masih ada yang lebih kuat dari ini yang mengatakan bahwa makmum tetap wajib baca Al-Fatihah meskipun sholat jahriyah, meskipun menyimak bacaan imam. Karena ada hadis yang mengatakan la sholata illa bi ummil Qur'an illa bi fathatil kitab. Tidak sah sholat tanpa membaca Al-Fatihah. Dan ada hadis Nabi SAW pernah sholat dan merasa terganggu ada sebagian jamaah di belakang yang membaca agak keras suaranya mengganggu Nabi, mengganggu imam Nabi. Kemudian Nabi mengatakan setelah sholat, la taf'alu illa bi fatihatil kitab. Kalian jangan lakukan membaca di belakang imam kecuali Al-Fatihah. Hadis ini lebih kuat daripada pendalilan dengan ayat. Oleh karena itu yang terkuat, makmum tetap harus membaca Al-Fatihah di belakang imam meskipun sholat jahriyah. Ya. Tetapi bukan rukun. Ada yang mengatakan rukun, tapi yang benar wajib. Wajib tapi jika lupa dimaafkan. Oleh karena itu jika ada dapat imam sudah rukuk, masuk bergabung imam sudah rukuk, langsung rukuk. Tidak cuma takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung ikut rukuk. Ya tidak perlu bersedekat lagi, tidak perlu baca Al-Fatihah, karena kita harus mengikuti imam kita. Allahu Akbar, turunkan tangan langsung rukuk, menyusul imam. Kita tidak bisa membaca Al-Fatihah, karena kita harus mengikuti imam. Inna maj'ilal imamu yutam medit. Imam itu jadikan imam itu diikuti. Jika kita takbiratul ihram, Allah bertemu dan bersedekat, maka kita menyisi imam kita sedang rukuk, kita berdiri. Imam kita rukuk, kita baca Al-Fatihah, menyisi. Jadi kita hanya takbiratul ihram karena ini rukun. Kemudian kita langsung bergerak, menyusul ke rukuk sambil takbir. Kita tidak sempat baca Al-Fatihah, tapi kita dapat satu rakaat. Dapat satu rakaat. Ada hadisnya dalam Sahih Bukhari menunjukkan itu. Ini menunjukkan wajib, bukan rukun. Gugur demi mengikuti kewajiban mengikuti imam. Kapan membacanya? Kapan membaca Al-Fatihah umum? Bebas. Bisa membaca sebelum imam membaca, bisa bersamaan, bisa juga setelah imam membaca. Tidak masalah. Kapan saja. Jika tidak dapat rukuk, harus nambah satu. Harus nambah satu. Tidak dianggap dapat mereka. Nah, tapi selain Al-Fatihah jangan membaca. Misalkan kita lagi baca doa istikharah. Lagi baca doa istikharah, imamnya sudah Alhamdulillahirabbil alamin. Stop istikharah, jangan dibaca. Haram membaca sesuatu di belakang imam jika imam sudah membaca. Satu-satunya yang diizinkan oleh Nabi hanya Al-Fatihah. Al-Fatihah dan yang mengikutinya itu A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi bisa sebelum imam baca, ketika masih diam, bisa bersamaan imam baca Al-Fatihah, kita ikuti baca Al-Fatihah. Atau ketika sudah Al-Fatihah, imam baca surah, kita baca Al-Fatihah. Dan jangan baca selain Al-Fatihah, surah kita Al-Fatihah juga jangan. Ya, karena itu hanya mustahab. Dan itu kalah dengan kewajiban mengimam bacaan imam. Dan dilarang oleh Nabi. Bisa dipahami? Ya. Cukup, ada sisa? Cukup. Ya, karena waktu barangkali pertanyaan tersisa nanti bisa pada pertemuan berikutnya insyaallah. Kita dudukkan dari sini. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.